dari IG Afif Dwi Andana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, benar enggak keutamaan surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran? Ada seorang laki-laki namanya Qatadah Ibnu Nu'man. Dia sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya Qul Huwallah terus, tidak ganti-ganti. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada orang sholatnya ayatnya Qul Huwallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'dilu tsulutsal Qur'an. Sesungguhnya satu Al-Ikhlas, satu kali baca sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam hadis lain, Nabi menanyakan kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan kalau kamu baca sama sepertiga Al-Qur'an? Maukah kamu baca Al-Qur'an satu malam? Siapa yang sanggup, kata sahabat? Maka satu Qul Huwallah, sepertiga Al-Qur'an. Oleh sebab itu, maka kita banyak mengamalkan sebelum tidur malam, baca Qul Huwallah tiga kali, Qul Falak, Qul Binas, Al-Fatihah, ayat kursi, ujung pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, baca, ditiupkan ke telapak tangan, usapkan ke muka. Mendoa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.